Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Fakrullahu ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita bisa duduk di majelis yang mulia, majelis ilmu, bersama-sama kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis zikir, majelis ilmu yang kita muliakan. Dan kita akan kaji bersama saudara-saudari dirahmati Allah kelanjutan dari kitab yang kita bahas, Syarhu Al-Qawi Al-Matin fi Syarh Al-Arba'in Tathib Matin Al-Khamsin. Kita sampai pada hadis yang ke-19 An Abil Abbas Abdillah Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li yaqula inni u'allimuka kalimat. Hadis dari Ibnu Abbas, beliau bercerita, aku duduk di belakang Nabi, aku membonceng Nabi SAW pada suatu hari dan beliau mengatakan kepadaku, wahai gulam, wahai gulam, wahai anak kecil, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, aku ingin mengajarku beberapa perkara. Ihfadillah yahfadka, yang pertama jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujaha, jagalah Allah, kamu dapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah, dan jika kamu memohon pertolongan, mintalah kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law istama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Ketahuilah, jika umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka sungguh mereka tidak akan bisa memberikan manfaat tersebut kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa in istama'u ala ayaturuka bi syai' lam yaturuka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaih. Dan jika mereka berkumpul untuk memberikan bahaya, memberikan kejelekan dengan sesuatu, maka sungguh mereka tidak akan mampu memberikan bahaya kecuali telah ditulis oleh Allah, telah ditakdirkan oleh Allah atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf, pena diangkat dan tinta pun sudah kering, catatan sudah mengering. Hadis riwayat At-Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan sahih, ungkapan Tirmidzi hasan sahih. Artinya apa, saudara-saudari? Bisa jadi kalau itu memiliki satu riwayat, satu jalan, berarti sebagian ulama mensahihkan dan sebagian menghasankan. Makna yang kedua, kalau memiliki beberapa jalan, maka sebagian jalan dari riwayat tersebut sahih dan sebagian jalan yang lain adalah hasan. Itu maksud ungkapan Al-Imam At-Tirmidzi hasan sahih. Dan selain riwayat Tirmidzi, lafadznya adalah ihfadillah tajidhu amamak, jagalah Allah, maka kamu dapati Allah ada di hadapanmu. Ta'arrufillahi firraha ya'rifka fi syiddah, kenalilah Allah dalam waktu sulit, maka Allah akan mengenal kamu. Kenalilah Allah dalam waktu mudah, maka Allah mengenal kamu dalam waktu sulit. Wa'lam annahu akhta'a lam yakun liyusibah. Dan ketahuilah apapun yang tidak ditulis atasmu maka tidak akan menimpa kamu. Wa ma'asabaka lam yakun liyukhti'a. Dan apa yang menimpa kamu pasti itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan bersama dengan kesabaran, kemudahan ya al-faraj yaitu longgar ya kelonggaran, kelapangan itu bersama dengan kesempitan, dan bersama dengan kesulitan pasti akan datang kemudahan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis kita yang cukup panjang dari sahabat siapa tadi? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Nabi boncengkan beliau masih kecil, Ghulam, ya Ghulam, ini panggilan kesayangan ya, wahai anak ya, dipanggil nak, dipanggil toli ya, dipanggil sayang. Ya ini panggilan kesayangan, wahai anak kecil, ya Ghulam. Kemudian Nabi mengajarkan beberapa perkara ya terkait dengan ini, dan faedahnya tentu Nabi begitu dekat dengan semua kalangan, dari yang tua, yang muda, yang anak-anak ya, semua dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi orang yang supel, orang yang mudah bergaul dengan semuanya, sampai pun kepada anak kecil. Maka semuanya dekat kepada Nabi. Ya, semuanya dekat kepada Nabi. Kalau Nabi sedang dalam perjalanan perang, maka tatkala pulang, maka semuanya menunggu kedatangan Nabi. Ya, di pintu masuk kota Madinah itu sudah ditunggu oleh kaum muslimin semuanya, dari yang tua, yang muda, yang para wanita, ibu-ibu, anak-anak, semuanya menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena begitu dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hati mereka semuanya. Ya, di hati mereka semuanya. Akhwati fillah, saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dalam hadis ini kandungan yang sangat banyak ya, terkait dengan menjaga Allah, ya, terkait dengan bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, memohon pertolongan kepada Allah, dan keimanan, keyakinan, segala sesuatu yang terjadi pasti telah ditulis oleh Allah, dan apa yang tidak ditulis oleh Allah maka tidak akan terjadi. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga faedah agar kita menjaga batasan Allah tatkala dalam keadaan lapang. Ya, menjaga Allah dalam keadaan lapang, maka pasti Allah akan menjaga kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah. Sebagaimana hadis, tiga orang yang masuk dalam gua dan tertutup dengan batu, sungguh mereka adalah orang-orang yang menjaga Allah dalam keadaan lapang. Mereka taat, ya, ada yang taat kepada kedua orang tuanya, ada yang begitu menjaga kehormatan ketika sampai mampu untuk bisa terjatuh atau berzina, maka ia pun tinggalkan karena takut pada Allah. Dan yang satu lagi, amanah, ia menjaga amanah, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sulit. Ia dalam keadaan sulit. Di sini makna hadis, ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah, jaga batasan Allah ketika kamu sedang lapang, maka Allah akan menjaga kamu, memudahkan kamu tatkala sedang sulit. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kaji beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Yang pertama, ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah maka pasti Allah menjaga kamu. Ihfad hududallah. Maksudnya menjaga Allah adalah menjaga batasan-batasan Allah. Ittisal awamirihi wastinab nawahihi. Menjaga batasan-batasan Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Watasdiqil akhbar, membenarkan semua berita yang datang dari Allah. Kemudian yang keempat, wa ibadatuhu wifqan lima syara', beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat, sesuai dengan syariat yang Allah perintahkan. Labil ahwa wal bid'ah, bukan dengan hawa nafsu dan bid'ah. Ini menjaga Allah, menjaga perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah, ya, membenarkan semua berita dan melaksanakan semua syariat yang diperintahkan di dalam Islam. Yahfadukallah, maka pasti Allah akan menjaga kamu. Ya, menjaga urusan agamamu, urusan duniamu. Jazaan wifaqah, sebagai balasan yang setimpal. pada saat yang serupa dengan apa yang kita kerjakan. Wa jazaa' min jinsil amal, karena balasan sesuai dengan amal kita masing-masing. Ya, balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Fal amal hifdzun wal jazaa' hifdzun, seorang yang menjaga amal maka balasan pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini yang pertama, jagalah Allah, jagalah syariat Allah, ihfaduka, maka Allah akan menjaga kamu. Yang kedua, ihfadillaha tajidhu tujaha, jagalah Allah, pasti kamu dapati Allah ada di hadapanmu. Ya, jagalah Allah, pasti Allah ada di hadapanmu. Kama fi riwayat ihfadillaha tajidhu amama, sebagaimana dalam riwayat, jagalah Allah, maka kamu mendapati Allah ada di hadapanmu. Maknanya adalah tajiduhu yahutuka wa yara'aka, engkau mendapati Allah akan melingkupi kamu, ya, akan memenuhi kebutuhanmu, akan menjaga kamu fi umuri dinika wa dunyaka, dalam urusan dunia dan akhirat. Ya, maka kita dapati Allah ada di hadapan kita, yaitu Allah yang menjaga kita, Allah yang mengawasi kita semuanya terkait dengan urusan dunia dan urusan akhirat kita. Kuncinya ada di mana? Ihfadillah, jagalah Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga Allah tentu perkara yang sulit tatkala sendirian. Ya, tatkala tidak dilihat orang lain, tidak bersama dengan orang lain, dalam keadaan tidak dilihat orang lain. Dan hakikatnya keimanan kita di situ. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di mana tingkatan keimanan kita, kualitas dari keimanan kita itu tatkala sendirian. Ya, tatkala kita sendirian, tidak ada orang lain, di rumah sendirian, di kamar sendirian, ya, dikunci rapat, tidak ada orang lain, merasa sendirian, disitulah sebenarnya keimanan kita. Kalau seorang bisa bertakwa kepada Allah ketika bersama dengan yang lain, tapi tidak bisa bertakwa ketika sendirian, maka sungguh dia belum sampai pada ketakwaan. Ya, seorang yang imannya bertambah di hadapan orang lain, ketika sendirian tidak demikian, maka imannya belum bertambah. Ya, maka kalau ingin melihat di mana kualitas iman saya, kualitas ketakwaan saya, lihat tatkala kita sedang sendirian. Ya, tatkala kita sedang sendirian, maka Allah wasiat pada kita semuanya. Ya, dalam hadis ini, ihfadillah, jagalah Allah. Ya, wasiat Rasulullah SAW, jagalah Allah, maka Allah menjaga kamu, maka Allah ada di hadapanmu. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang yang menjaga Allah adalah orang yang beruntung, orang yang sukses, ya, orang yang selalu ditolong oleh Allah, sebagaimana para nabi, para rasul dengan semua kisahnya, ya, para salaf dengan segala kisahnya, bagaimana mereka dijaga oleh Allah. Mereka orang yang sangat lemah, ya, dalam keadaan yang sangat lemah, bahkan musuh dalam keadaan sangat kuat, tetapi ternyata Allah jaga, Allah menangkan. Kenapa? Karena menjaga Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya poin ketiga, jika aku meminta, mintalah kepada Allah. Jika minta pertolongan, mintalah tolong kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, ya, soal artinya doa. Berdoa, jika kamu berdoa, berdoalah kepada Allah. Dan doa adalah ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Maka seorang muslim hendaknya beribadah hanya kepada Allah, meminta segala kebutuhannya hanya kepada Allah. Tentu ini kebutuhan yang mampu hanya Allah. Jika yang mampu hanya Allah, maka mintalah kepada Allah. Minta pertolongan dalam urusan, ya, dunia dan akhirat, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan perintah ini minta kepada Allah itu dibarengi dengan akhdul asbab, al-akhdu bil asbab, yaitu mengambil sebab. Ya, harus mengerjakan sebab-sebab, harus berusaha dan mintalah kepada Allah. Seorang yang minta rizki kepada Allah akan tempuh jalan untuk sampai kepada rizki. Usaha yang sungguh-sungguh, ya, maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan permintaannya. Allah berikan kebutuhannya. Sehingga dua-duanya harus dikerjakan. Tawakal kepada Allah, meminta kepada Allah dikerjakan, demikian juga, ya, mengambil sebab, mengerjakan sebab, ya, semua sebab kerjakan, maka Allah akan permudah. Sebagaimana hadis Nabi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dengan perkara yang bermanfaat untukmu. Ya, bersemangatlah untuk meraih semua yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, kemudian mintalah pertolongan kepada Allah. Dalam hadis ini disebutkan dua-duanya, usaha yang sungguh-sungguh, yang kedua meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bergantung kepada Allah. Ya, dan inilah hakikat daripada tawakal. Nabi SAW menggambarkan dengan apa? Tawakalnya burung di pagi hari pergi, sore hari dalam keadaan sangat kenyang. Ya, kenapa? Tidak punya akal, ya, tidak punya kecerdasan, hanya punya naluri. Ya, tapi ia pun bergerak, ia berjalan, ia terbang. Ya, maka Allah berikan rezeki. Maka hamba pun demikian. Hendaknya ia berusaha sungguh-sungguh dan gantungkan kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Poin yang keempat, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Poin yang keempat, wa'lam annal ummah. Seandainya umat ini semuanya berkumpul, jin dan manusia berkumpul semuanya untuk memberikan manfaat, maka tidak akan bermanfaat kecuali dengan apa yang telah ditulis oleh Allah. Ya, demikian sebaliknya, jika mereka semuanya berkumpul untuk memberikan mudharat, maka tidak akan bisa memberikan mudharat, memberikan kejelekan, kecuali itu telah ditulis oleh Allah. Ini mengajarkan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, agar takut kepada Allah, jangan takut kepada manusia. Ya, seorang takut dengan sesuatu, kenapa takut? Padahal semua telah ditulis oleh Allah. Kalau terjadi, berarti itu sudah ditulis oleh Allah sebelumnya. Ya, kalau memang bukan bagian takdir, maka tidak akan terjadi. Maka orang beriman demikian, ya, menghadapi keimanan dengan segala macam yang terjadi, termasuknya adalah menghadapi perkara yang dibenci, ya, terkait dengan musuh-musuh. Bagaimana para sahabat, mereka bersemangat untuk berperang, tapi ternyata tidak semuanya meninggal dalam peperangan, tidak semuanya mati syahid dalam peperangan. Ya, bahkan Khalid Ibn Walid yang begitu semangat di dalam berperang, ingin mendapatkan mati syahid dalam peperangan, tapi ternyata beliau pun meninggal di atas tempat tidurnya. Ya, inilah Khalid Ibn Walid yang meninggal di atas tempat tidurnya, sebagaimana unta meninggal di dalam kandangnya, kata beliau. Ya, padahal begitu semangatnya berperang untuk meraih syahadah, untuk bisa mati syahid di jalan Allah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pembahasan hadis kita, di mana seorang yang meminta kepada Allah, isti'anah kepada Allah, ya, ketika meminta hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Ya, dan di akhir ditutup dengan rufi'atil aqlam wa jaffatis shuhuf, semua telah tertulis, pena sudah diangkat, sudah tidak menulis kembali, dan catatan sudah kering, artinya sudah tidak bisa berubah. Itulah takdir Allah yang ada di Lauhil Mahfuz, yang ada di langit yang ketujuh. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang takdir Allah. Ya, tidak ada seorang pun yang mengenal dan mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita beriman dengan takdir Allah, yang baik maupun yang tidak baik, yang kita suka maupun yang tidak kita suka, maka semua telah dicatat. Dan Nabi berpesan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kerjakan, beramallah, beribadahlah, semua pasti akan dimudahkan sesuai dengan yang dicatat oleh Allah. Orang-orang baik dimudahkan jalan kebaikan, orang-orang jelek pun dimudahkan untuk sampai pada kejelekan. Akhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini kesempurnaan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sempurnanya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, demikian juga termasuk dalam rukun iman kita, iman kepada al-qadar khairihi wa syarrihi, ya, iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang tidak baik. Poin yang kelima, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, ta'aruf ila Allah fil rakha ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah dalam keadaan lapang, maka Allah mengenal kamu dalam keadaan sulit. Di mana ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang menjaga Allah dalam keadaan lapang. Ya, maka dalam kesulitan Allah jaga, sebagaimana firman Allah, wa man yasakillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, barang siapa yang menjaga Allah dalam keadaan lapang, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah berikan jalan keluar. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Ya. Maka seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang menjaga batasan Allah, dia seorang yang mengenal Allah dalam keadaan lapang. Karena dalam keadaan lapang, dalam keadaan longgar, mudah, maka seorang terkadang lupa, lalai. Ya, seorang lalai, seorang bermudah-mudahan untuk berdosa, bermaksiat. Ini berbeda dengan seorang yang ditimpa musibah. Seorang yang ditimpa musibah, perasaannya sangat menyesal. Dia ingat dengan dosa-dosa. Ya, tiga, dalam keadaan sempit, maka ia ingat dengan dosa. Hati pun demikian, takut kepada Allah. Itu seorang yang sedang dalam keadaan sempit. Namun dalam keadaan lapang, ya, maka ini diuji oleh Allah. Seorang yang bertakwa, maka ia akan menjaga Allah. Ya, ia akan mengenal Allah. Maka dimudahkan oleh Allah, ia ja'alahu makhraja, diberikan jalan keluar, dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus alaihissalam, Allah kisahkan, kalau bukan karena termasuk dari orang-orang yang bertasbih, orang-orang yang berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, ya, zikir Nabi Yunus alaihissalam, maka sungguh ia akan terus berada dalam perut ikan tersebut sampai datangnya hari kiamat. Ya, maksudnya adalah dia tidak akan bisa terlepas dari perut ikan tersebut. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala permudah, ta'aruf ila Allah fil rakha ya'rifka fi syiddah. Poin yang keenam, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, poin yang keenam, wa'alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa asabaka lam yakun liyukhti'a. Anna ma qaddarallahu salamataka minhu fa'innahu la yahsulaka. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa kamu selamat, maka tidak akan terjadi apa-apa. Dan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi, maka harus terjadi. Ini maksud dari apa yang akhto'aka, yang tidak ditulis atasmu, tidak akan menimpa. Dan apa yang menimpa kamu, pasti itu sudah ditulis oleh Allah. Ya, ini kembali kepada pemahaman kita, saudara-saudari yang dirahmati Allah, akan takdir Allah. Ya, seorang muslim benar-benar beriman dengan takdir Allah. Ia berusaha, berusaha, berusaha, dan apa yang ditentukan Allah, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah. Semua telah ditulis. Kalau sudah terjadi, maka harus beriman. Itu semuanya telah ditulis oleh Allah. Demikian juga sesuatu yang mungkin mengkhawatirkan kita, membuat kita susah, maka kembalikan kepada Allah. Yakinlah bahwa sesuatu yang tidak ditulis oleh Allah tidak akan terjadi. Sebaliknya, kalau terjadi, langsung beriman bahwa itu telah ditulis di Lauhil Mahfudz oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang tertinggal, sesuatu yang terlewatkan, sesuatu yang terlupakan oleh Allah, tidak ada, semuanya pasti terjadi sesuai dengan catatan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh, yang terakhir sebelum faedah, anna nasra ma'as sabr wa anna al-faraja, ya, wa anna al-faraja. Ini ro'nya dengan fathah ya, bacanya faraja, al-faraj. Ya. Wa anna al-faraja. Jadi kata furja jam'u al-furaj, al-faraj. Ya, dan al-faraj jalan keluar. Ya, al-faraj ma'al kerb, setelah kesempitan. Sesuatu yang sempit, bersabar, terus bersabar, pasti akan datang al-faraj, yaitu kelapangan. Wa anna ma'al usri yusra, bersama dengan kesulitan pasti akan datang setelahnya kemudahan. Tiga jumlah ini, tiga kalimat ini menjelaskan akan datangnya kemenangan bersama dengan kesabaran, datangnya kelapangan bersama dengan kesempitan, datangnya kemudahan setelah kesulitan. Wa anna sabra yantuju anhu an-nasr. Seorang yang bersabar pasti akan membuahkan kemenangan dengan izin Allah. Wa anna al-karab wasyiddah yakshifuha Allahu bil faraj. Ya, dalam keadaan sangat sempit, sangat sulit, maka akan dimudahkan Allah. Ya, kemudahan yang Allah berikan kepadanya yang datang setelahnya, setelah sabar. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim tatkala menghadapi kesulitan, kewajibannya bersabar. Ya, karena seorang muslim keadaannya tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama, kenikmatan, maka ia bersyukur. Atau yang kedua, ya, musibah atau kesulitan, yang kewajibannya adalah bersabar. Ya, ajaban di abdul mu'min inna amrahu kullahu khair. Mengherankan, menakjubkan keadaan orang beriman, semua urusannya adalah kebaikan. Inna sabathu sarah syakar fakana khairan lahu. Dan jika ia mendapatkan kebaikan, maka ia bersyukur dan ia mendapatkan kebaikan dari syukur tersebut. Dan jika ditimpa kejelekan, dorra sabar, maka ia bersabar. Ya, fakana khairan lahu, maka sabar dari kejelekan tersebut itu adalah kebaikan baginya. Maka keadaan seorang muslim, apakah mendapatkan kejelekan sehingga ia bersabar, ataukah mendapatkan kebaikan yang menyenangkan, maka ia bersyukur. Khawatifillah, khawatifillah, rahimahumullah. Ada banyak faedah dalam hadis ini. Yang pertama, seorang yang menjaga batasan Allah, maka akan dijaga dunia dan agamanya oleh Allah. Dan orang-orang yang menyia-nyiakan batasan-batasan Allah, maka tidak akan dijaga oleh Allah. Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah lupa kepada mereka. Demikian juga al-jaza' min jinsil amal, bahwa balasan sesuai dengan amal kita. Di mana kita beramal, tidak ada yang sia-sia. Perhatikan ini saudara-saudari. Amalan sekecil apapun, semudah apapun, seringan apapun, kalau kita kerjakan karena Allah, maka pasti dibalas oleh Allah. Tidak ada yang disia-siakan, tidak ada yang dibiarkan oleh Allah, tidak ada yang tidak dibalas oleh Allah, maka pasti kebaikan akan dibalas. Inilah makna al-jazaa min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal kita masing-masing. Orang yang baik membantu orang lain bukan berarti dia orang yang berkorban, orang yang kemudian disia-siakan, tidak mungkin. Tatkala Nabi SAW begitu ketakutan berjumpa dengan Jibril pertama kali, mendapatkan wahyu Iqra, Nabi pun pulang dalam keadaan ketakutan, bergetar sampai merasakan kedinginan. Zamiluni, zamiluni, berikan aku selimut, berikan aku selimut. Ketika sudah tenang, maka Nabi bercerita berjumpa dengan makhluk yang besar, ya, makhluk yang sangat besar, An-Namus Al-Akbar. Ya, kemudian Nabi mengatakan, aku khawatir atas diriku, sampai aku khawatir. Maksudnya Nabi sampai takut seandainya kejadian tersebut membuat Nabi mati, meninggal, ya, Nabi, atau terjadi sesuatu. Maka Khadijah radhiyallahu anha mengatakan apa? Ma yuhsikallahu abada. Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Allah tidak akan menyepelekan kamu, menyia-nyiakan kamu. Innaka latasilu ar-rahim wa tahmilul kalla. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahmi. Engkau suka membantu orang yang kesulitan, terus disebutkan sama Khadijah. Menunjukkan kebaikan ia tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ya, orang yang sebaik itu kemudian disia-siakan oleh Allah, tidak akan mungkin, pasti akan dibalas oleh Allah dunia dan akhirat, dimudahkan oleh Allah. Kemudian annal 'abda yakhussu rabbahu bil ibadah wal isti'anah. Hendaknya ibadah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian juga faedah iman kepada takdir. Ya, kemudian selanjutnya ya ketujuh, bahwa tidak akan ada manfaat, tidak akan terjadi kebaikan dalam diri kita, tidak akan sampai kebaikan kepada kita kecuali yang sudah ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dijauhkan dari kejelekan kecuali memang ditulis oleh Allah, itu tidak akan menimpa kita. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selanjutnya berbicara tadi tiga keadaan seorang yang bersabar, itu datangnya datang setelahnya kemenangan. Seorang yang merasakan kesulitan, kesempitan, maka ia akan merasakan faraj, ya kemudahan, kelapangan. Sama juga dengan kesulitan, maka dia pasti akan datang setelahnya kemudahan. Dan juga faedah tawaduknya, sifat tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersama dengan anak kecil. Ada sebagian orang yang tidak mau dengan anak kecil, tidak mau dengan orang-orang bawah, orang-orang lemah, ya orang-orang miskin. Kenapa? Khawatir dia dianggap ini dan itu, dianggap sebagai orang miskin, dianggap orang biasa. Banyak orang yang tidak tawadhu, maka Nabi ajarkan pada kita sifat tawadhu. Nabi bersama anak kecil, ya Nabi bahkan berjalan di atas kendaraan bersama dengan anak kecil. Ini sifat tawadhu'nya Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-taqdim, ya, di mana Nabi SAW membuka sebelum mengajarkan beberapa perkara kepada Ibnu Abbas. Nabi membuka dengan mukaddimah, dengan pembukaan untuk menyiapkan hati Ibnu Abbas, itu dengan bertanya, dengan menyampaikan, ya ala mu'allimuka kalimat, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa perkara. Ini faedahnya, bahwa jiwa, hati, pikiran ketika ingin mendapatkan ilmu juga butuh disiapkan. Ya, ini dalam metode pembelajaran. Ya, kita yang mengajar tentu butuh untuk menyiapkan semuanya sehingga pikiran, hati benar-benar siap untuk mendapatkan ilmu. Ya, coba kalau seorang masuk kemudian langsung menyampaikan, ya mungkin belum siap kan, kalian sebelumnya mungkin masih malas, mungkin masih ngantuk, mungkin masih kurang siap, ya atau belum sepenuhnya pikiran dan hati siap menerima, maka perlu dipersiapkan. Dan ini disiapkan oleh Nabi. Maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat, ya beberapa perkara. Ya, maka kemudian tentu ketika ditanya seperti ini, dan yang bertanya adalah orang yang mulia, orang yang sangat dicintai, orang yang sangat disegani, tentu akan mengatakan iya, iya aku mau wahai Rasulullah. Ya, tanpa ucapan ini kemudian Nabi mengatakan ya Ibn Abbas ihfadillah yahfadka, mungkin beda dia kesiapan hatinya, kesiapan jiwanya untuk menerima wasiat Nabi SAW. Disinilah metode dalam pembelajaran, ya dalam mengajar, itu sebenarnya semuanya ada di dalam Islam, karena Islam agama yang sempurna. Tetapi kemudian banyak mengolah, itu orang-orang kafir, non-muslim, ya, sehingga yang dianggap sebagai ahli pendidikan, ya orang-orang yang hebat dalam dunia pendidikan, itu mereka orang-orang yang non-muslim, padahal semuanya itu ada dalam Islam. Bahkan Islam sudah dalam keadaan sangat jaya, Islam sangat kuat, sangat jaya, dan mereka itu masih menjadi masyarakat yang sangat bodoh, dia masyarakat yang sangat miskin. Kemudian mereka pun mengambil ilmu dari Islam, ya buku-buku karangan para ulama itu mereka angkut dari Baghdad, ya mereka angkut semuanya ke Eropa. Dan sampai sekarang mereka pun yang memiliki itu, mereka yang punya. Ya, ini contoh bahwa peradaban sebenarnya milik kaum muslimin. Semuanya ada di Islam, termasuknya adalah kaidah-kaidah dalam pendidikan, ya, metode-metode yang ada dalam dunia pendidikan dan tarbiyah, semuanya ada dalam Islam. Dan itu ada pada Al-Qur'an dan Sunnah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-20 juga cukup panjang ya untuk pembahasan. Jadi untuk kali ini kita bahas satu hadis. Ya, saya persilakan pada teman-teman kalau ada pertanyaan silakan. Ya, kalau mau ditulis silakan saya berikan waktu. Silakan teman-teman yang mau bertanya hadis ini, hadis sebelumnya silakan, mungkin ada yang sempat ditulis pertanyaannya di buku, ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Baik, kalau tidak ada, saya tambahkan satu lagi ya. Satu hadis lagi. Masih siap? Oh iya, silakan ada pertanyaan dia. Siapa? Penduduk surga dan neraka. Iya, termasuknya ya. Allah ciptakan surga, Allah juga sudah tentukan penduduknya. Allah ciptakan neraka dan Allah sudah tentukan penduduknya. Ya, jadi semuanya sudah ditulis oleh Allah. Tidak ada sesuatu kecuali telah ditulis oleh Allah. Ya, daun yang jatuh pun itu ditulis oleh Allah. Ya, apapun itu semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir Allah itu ada takdir yang sifatnya adalah sepanjang kehidupan kita, yang itu semuanya ditulis di Lauhul Mahfuz. Di sana di Lauhul Mahfuz di atas langit yang ketujuh, dalam catatan di sana, maka semua kejadian dari awal kejadian langit dan bumi sampai hancurnya langit dan bumi sampai hari kiamat, itu semuanya telah ditulis oleh Allah dengan catatan yang sempurna, yang lengkap, yang rinci. Ya, semuanya ditulis di sana. Di mana hadis tadi rufi'atil aqlab wa jaffatish shuhuf, pena sudah diangkat dan catatan sudah kering. Itu makhluk pertama adalah al-qalam, pena itu makhluk yang pertama Allah ciptakan. Kemudian uktub, kata Allah, tulislah. Pena bertanya, apa yang aku tulis wahai Tuhanku? Maka Allah menjawab, tulislah semua kejadian sampai hari kiamat. Dan itu kejadiannya 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, itu sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mencatat. Maka setelah selesai catatannya, maka semuanya tidak berubah. Inilah yang disebut dengan keimanan, saudaraku ya. Ini yang disebut dengan iman kepada takdir. Untuk yang di sana kita beriman, semuanya telah dicatat oleh Allah. di mana semuanya akan terjadi sesuai dengan catatan Allah. Kemudian yang kedua, ada catatan tahunan, takdir tahunan, di mana setiap malam Lailatul Qadar, setiap malam Lailatul Qadar, ya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan takdir selama 1 tahun ke depan. Ya, takdir untuk 1 tahun ke depan dari Lauhil Mahfud Allah turunkan ke langit dunia, ke langit dunia. Itu untuk takdir selama 1 tahun. Ya, itu takdir yang Allah berikan kepada para malaikat. Kalau takdir yang di Lauhil Mahfud itu yang tahu hanya Allah, tidak ada yang tahu selain Allah. Sedangkan yang di dunia untuk 1 tahun ke depan itu Allah berikan kepada para malaikat, di tangan para malaikat. Maka seorang yang silaturahmi contohnya akan dipanjangkan umurnya, akan ditambahkan rezekinya. Maka untuk catatan yang ada di langit yang pertama yang dipegang para malaikat untuk 1 tahun itu takdir yang masih bisa berubah. Ya, karena rajin silaturahmi, tambahkan umurnya 10 tahun, tambahkan rezekinya 5 miliar misalnya. Itu Allah yang mengatur. Apa yang di tangan para malaikat itu masih bisa dirubah sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi perubahan-perubahan tersebut semuanya dicatat di Lauhil Mahfudz secara rinci. Di sana semuanya rinci, tidak ada yang terlewatkan. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sekecil apapun itu ia akan dicatat oleh Allah dan akan dihitung oleh Allah. Itu di Lauhil Mahfudz. Sedangkan yang di tangan para malaikat itu berubah sesuai dengan perintah Allah. Ya, ini semuanya adalah rahasia Allah. Malaikat yang paling mulia tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu tentang catatan di Lauhil Mahfudz. Manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu. Maka kita dalam beriman kepada takdir, kita beriman bahwa itu telah dicatat oleh Allah. Tetapi tidak ada ya hak kita untuk menerawang, ya, untuk mengira-ngira saya itu di sana catatannya apa? Saya penduduk surga atau penduduk neraka? Ini sultuan kepada Allah. Dalam beriman kepada takdir harus berprasangka baik kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Dan tanda-tanda yang disebutkan Nabi itu yang kita pegang. Kerjakanlah, beramallah, maka semua akan dimudahkan sesuai dengan catatannya. Ini yang kita pegang. Alhamdulillah saya istiqomah, alhamdulillah saya di atas ilmu, alhamdulillah saya dimudahkan Allah untuk beramal soleh. Mudah-mudahan ini sebagai tanda bahwa aku adalah penduduk surga. Maka ya, harus optimis karena masing-masing dimudahkan oleh Allah sesuai dengan takdirnya. Ya, jadi kewajiban kita adalah untuk beriman dan berprasangka baik kepada Allah bahwa kita semuanya ya termasuk dari penduduk penduduk surga. Allah taala a'lam bissawab. Ya, silakan Abu Nah. Ya, menjaga iman saat sendiri. Iya. Baik, pertanyaannya bagaimana untuk menjaga keimanan ya tatkala sedang sendiri? Ini berbicara kualitas keimanan kita masing-masing. Ya, karena ketika sedang sendiri itulah sebenarnya keimanan kita. Orang-orang yang hebat tatkala sendirian itu orang-orang yang dicintai oleh Allah. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah itu semuanya orang-orang yang ibadahnya sangat ikhlas. Dia seorang yang bisa meninggalkan zina padahal diajak wanita yang sangat cantik, sangat yang memiliki kedudukan harta, tapi mengatakan ini akhafullah. Seorang yang hatinya bergantung di masjid, ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, kemudian seorang yang sendirian mengingat Allah sehingga ia meneteskan air mata karena takut pada Allah. Ini semuanya ibadah ikhlas, ibadah hati yang itu tidak diketahui orang lain. Ya, maka kalau kita ingin tatkala sendirian kita bisa bertakwa kepada Allah, bisa menjaga keimanan, maka jaga keikhlasan. Ya, jaga keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Ya, jadikan hati kita hati yang senantiasa ikhlas pada Allah dalam amal ibadah kita. Selalu mengingat Allah. Ya, maka pasti Allah akan menjaga kita. Kalau dihubungkan dengan hadis yang kita bahas, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah. Ya, jaga batasan-batasan Allah. Berdoa, meminta meminta kepada Allah, maka Allah akan mudahkan kita semuanya untuk ya dijaga oleh Allah, agama kita dijaga oleh Allah, dunia kita dijaga oleh Allah. Ya. Sehingga kita bisa tetap bertakwa kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Hadis yang kemarin kita bahas. Jagalah Allah dimanapun Anda berada, berada bersama orang lain, berada tidak bersama dengan yang lain, tetap bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Silakan, ada pertanyaan? Yang dari akhwat tadi? Tidak ada. Kalau tidak, kita cukupkan ikhwani fillah wa akhwati fillah untuk perjumpaan kita kali ini. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.